Kau kote etan jati kulon yo jati ditimbang timbang pondok kote esok nyolek sore nyolek sedih suling beras kote sok esok nyanding sore yo nyanding sengit disanding kembali lagi.